Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azani wa a'azakumullah. Kita melanjutkan kembali Kitabun Nawafil dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib di Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Sekarang kita masuk di bab yang ke-17. At-Targhib fi Shalatit Tasbih. Anjuran untuk sholat tasbih. Anjuran untuk sholat tasbih. Iqra man qari'una hadhihi al-laila. Hamzah. Ala u'tika Jumatin. Baik. Qala muallif rahimahullah, at-targhib fi sholati tasbih. Anjuran, hasungan untuk sholat tasbih. Ya. Apa sholat tasbih itu? Nanti akan dijelaskan di sini. An Ikrimah An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman ya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib Masluhi. Siapa namanya Abdul Muttalib? Zam Rahman. Siapa? Saibah. Saibatul Hamdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan kepada Abbas bin Abdul Muttalib, salah satu paman beliau, ya Abbas, ya amma, wahai Abbas, wahai amma, yani wahai paman-paman. Beliau memanggil paman-pamannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki enam 11 paman. Dari yang 11 itu hanya dua yang masuk Islam, Al-Abbas ini dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah dan Abbas ini dua paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam. Adapun Abu Talib, Abu Lahab dan yang lainnya, Abdul Ka'bah, ini semuanya dalam keadaan kafir. Dua paman Rasulullah yang masuk Islam, Hamzah dan Abbas. Dan Al-Abbas ini anak terkecil dari Abdul Muttalib. Dia yang paling muda, yang paling kecil. Nah, dan Taib itu tua 2 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman dan keponakan itu berjarak 2 tahun, kayak kakak adik. Nah, Al-Abbas paman beliau, beliau berkunya Abul Fadl. Abul Fadl. Nah, ketika terjadi kemarau panjang, Umar bin Khattab dalam sholat istisqa itu bertawassul dengan doanya Al-Abbas. Beliau yang diminta untuk berdoa. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Ya Abbas, ya ammah, ala u'tika? Tidakkah aku memberimu? Ala amnahuka? Amnahuka, amnaha ini sama maknanya. U'tika." Takkid sebagai penekanan ya, bermakna sama. Nah, ala ahbuka, sama juga ini makna semuanya, bermakna memberikan kepadamu. Ala af'alu laka asra hisalin, tidakkah aku menjalankan untukmu 10 hisal, 10 perangai, 10 perbuatan. Idza anta fa'alta dzalika, kalau engkau menjalankan 10 itu, ghafarallahu dzanbaka, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Awalahu wa akhirahu, dosa yang pertama sampai dosa yang terakhir akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qadimahu wa hadithahu, dosa yang lalu maupun dosa yang baru. Khata'ahu wa amdahu, yang kamu kerjakan baik itu tidak sengaja, keliru, maupun yang kamu jalankan dalam keadaan sengaja. Orang berbuat dosa itu ada kalanya sengaja, sudah tahu itu dosa dia sengaja, ada kalanya tidak tahu. Ini semua diampuni. Wa saghirahu wa kabirahu, baik itu dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Wa sirrahu wa alaniyatah, baik itu dosa yang dijalankan sembunyi-sembunyi maupun dosa yang dijalankan dengan terang-terangan. Baik. Ini luar biasa ini. Amalan yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faedahnya, fadilahnya akan bisa menghapuskan dosa-dosa. Kalau disebutkan perbuatan baik itu menghapus dosa, itu biasanya dosa-dosa kecil. Wudu itu menghapus dosa kecil. Langkah-langkah ke masjid itu menghapus dosa kecil. Dari satu sholat ke sholat berikutnya menghapus dosa kecil. Dari Jumat ke Jumat berikutnya menghapus dosa kecil. Puasa menghapus dosa kecil. Bukan dosa besar. Tapi ini istimewa ini. Yang akan disebutkan Rasulullah SAW ini istimewa. Menghapuskan dosa-dosa dari yang pertama sampai yang terakhir, dosa lama maupun dosa baru, yang disengaja maupun tatkala kita keliru menjalankannya, wasaghirahu wa kabirahu, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, baik itu dosa yang dijalankan sembunyi-sembunyi maupun dosa yang dijalankan terang-terangan, seluruh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asra hisalin, ada 10. Antusalliya arba'a raka'atin, kamu sholat 4 rakaat, sholat sunnah ini ya. Kamu sholat 4 rakaat, tidak ditentukan waktunya. Sholat 4 rakaat. Taqra fi kulli rakaatin Fatihatal Kitab wa surah. Kamu baca dalam sholat 4 rakaat ini suratul Fatihah dalam setiap rakaat. Wa suratan, surat. Ini tidak ditentukan surat apa. Tidak ada pengkhususan surat apa yang dibaca. Surat Yasin atau Al-Baqarah, enggak ada ketentuan. Mau pendek, mau panjang, enggak ada ketentuan. Baca Al-Fatihah kemudian baca surat. Fa idza faraghta minal qira'ah fi awwali raka'atin, kalau kamu sudah selesai dari membaca di rakaat yang pertama sudah Al-Fatihah, sudah surat ba'da Al-Fatihah. Naam. Faqul wa anta qa'imun. Maka ucapkan, bacalah, dan kamu dalam keadaan berdiri, belum rukuk, masih dalam keadaan berdiri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca takbir. Sebelum rukuk dibaca ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 marrah, 15 kali. 15 kali dibaca. Naam, setelah membaca suratul Fatihah dibaca surat. Summa tarka, kemudian rukuk setelah itu. Fataquluha wa anta raki'un asran. Kemudian bacalah yang tadi disebutkan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Bacalah ketika rukuk itu asran 10 kali. Ini setelah membaca zikir rukuk. Ya. Subhan rabbiyal azim dibaca. Kemudian ditambah dengan ini 10. Tadi 15 waktu berdiri, rukuk 10. 25 sudah. Ya. Membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Summa tarfa raksaka minar ruku. Setelah dibaca 10 kali, angkat kepalamu dari ruku i'tidal. Fataquluha asyron, bacalah tadi itu 10 kali. Setelah membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham. Zikir i'tidalnya dibaca, ya. Sebagaimana yang riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita baca ketika i'tidal dibaca. Setelah itu dilanjut dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir 10 kali. Sudah 35 kali. Naam. Summa tahwi sajidah. Kemudian turunlah untuk sujud. Fatakul wa anta sajid asron, ucapkan dan kamu dalam keadaan sujud 10 kali. Setelah membaca subhan rabbiyal a'la. Ya. Dibaca ini 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah 45 kali. Summa tarfa ra'saka minas sujud. Lalu angkatlah kepalamu dari sujud. Duduk di antara dua sujud. Fataqulu wa asran, bacalah 10 kali. Setelah membaca rabbighfirli rabbighfirli atau zikir yang lainnya, lanjutkan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir 10 kali. Sudah 55 kali. Nah. Summa tasjud, kemudian sujudlah, sujud yang kedua. Fataqulu wa asran, dan bacalah 10 kali lagi. Setelah membaca zikir sujud, baca ini 10 kali. Sudah 65 kali. Naam. Summa tarfa ra'saka minas sujud. Lalu angkat kepalamu dari sujud-sujud yang kedua ini, mau naik ke rakaat yang kedua. Fataqulu wa asran, baca dulu sebelum naik. Baca dulu sebelum berdiri 10 kali. Jadi tidak langsung berdiri, nam duduk dulu, baca dulu ini 10 kali. Nah, sudah berapa tadi? 75 kali. 75 kali ini satu rakaat. satu rakaat 75 kali. Fadzalika khamsun wa sab'un fi kulli raka'atin. Itu 75 setiap rakaat. Ya. Sudah membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir 75 dalam satu rakaat. 6. Hadis ini sebelum kita lanjut, hadis ini ada sebagian para ulama yang menyatakan dhaif, matannya syadz karena ada duduk yang lama sebelum berdiri, menyelisihi keumuman sifat sholat yang lainnya. Biasanya kan sujud yang kedua langsung berdiri atau duduk istirahat sebentar. Ini ternyata duduknya lama sebelum naik, membaca 10 kali. Ini yang kemudian sebagian ulama menyatakan ini matannya syadz sehingga dhaif. Sebagian ada yang menyatakan demikian. Baik. Taf'al dhalika fi arba'i raka'at. Jalankan itu dalam 4 rakaat. Jalankan itu dalam 4 rakaat. Nah, jalankan dalam 4 rakaat. 1 rakaat 75 kalau 4 berapa? 4 rakaat berapa? 300. 300. Tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Ya. Ini disebut sholat tasbih. Ya. Disebut sholat tasbih. Karena di situ membaca tasbih. Subhanallah. Nah. Baik. Kemudian pesan beliau. Ini istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marrah faf'al. Kalau kamu mampu untuk kamu kerjakan ini sehari sekali, ya, jalankan. Nah, kalau kamu mampu untuk kamu jalankan fi kulli yaumin marratan, setiap hari sekali faf'al, jalankan. Nah, setiap hari. Dan kita mungkin baru dengar ini, baru tahu sekarang ini, ya. Yo jalankan wis tahu kok. Sudah ngerti. Nah, wa illam tastati, kalau enggak mampu sehari sekali, fa fi kulli jum'atin marratan, sepekan sekali. Enggak bisa kerjakan tiap hari, bisa dijalankan sepekan sekali salat tasbih. Fa illam taf'al, kalau kamu enggak ngerjakan ini sepekan sekali, fafi kulli syahrin marratan, wis sebulan sekali. Tambah ringan. Setiap hari enggak bisa, sepekan sekali enggak bisa. Ketika beliau sebutkan sehari sekali fa illam tastati. Nah, enggak bisa kemudian berpindah sepekan sekali enggak bisa fa illam taf'al. Jika kamu enggak bisa, jika kamu tidak kerjakan, mungkin tidak, bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Kalau kamu tidak mau untuk mengerjakannya, wa fi kulli syahratin marrah, sebulan sekali. Nah, sepekan sekali tidak mau, sebulan sekali. Fa illam taf'al, kalau memang masih sebulan sekali tidak mau atau tidak mampu, fa fi kulli sanatin marrah, setahun sekali. Kurang enak apanya ini? Sehari sekali enggak bisa, sepekan enggak bisa, sebulan enggak bisa, setahun sekali. Apa sih beratnya misalnya? Ini kira-kira berapa menit ini? Nah, enggak sampai 1 jam lah. Paling 30 menit. Ya. Ternyata masya Allah kasih sayang Rasulullah SAW di penghujung hadis ini beliau menyatakan, fa illam taf'al, wa fi umrika marrah. Kalau kamu setahun sekali tidak bisa, tidak mau, wis seumur hidupmu pernah sholat ini, ya, jajalan sholat ini kerjakan seumur hidup sekali. Nah, ya mosok tidak mau, ya kenemenan setahun sekali. Nah, umur umatnya Rasulullah itu 60, sekitar 60 tahun ya, rata-rata. Ada yang dapat bonus beberapa tahun. Dikasih waktu 60 tahun masuk sholat tasbih. Nah, seumur hidup sekali tidak bisa atau tidak mau, maka dicoba. Ini apa ya? Gampang lah. Ya. Bacaan sholat ya wis hafal. Terus tasbih, tahmid, tahlil, takbir wis hafal. Apa yang menghalangi? Apa yang bikin berat kira-kira? Nah, yang bikin berat itu syaitan. Ya. Usabit. Syaitan itu membuat lambat. Ya. Taswif. Nanti aja. Nanti aja. Kalau mau jalankan pengen sekarang dikerjakan, cari sekali. Kan hadisnya bisa sepekan sekali. Dalam mau sebulan sekali, lupa hadisnya ada sebulan sekali. Kalau mau sebulan sekali, lupa hadisnya ada setahun sekali. Sampai nantinya mau seumur hidup sekali pun tidak sempat. Ya. Karena itulah memang tugasnya siapa? Membikin lambat. Ya. Menghambat hamba-hamba Allah. Nah, untuk menjalankan ibadah. La'ughwiyannahum majma'in. Sumpahnya iblis di hadapan Rabbul Izzah untuk menjerumuskan, untuk menggoda anak cucu Adam. Ini dendam kesumat iblis. Diusir dari surga menurut dia gara-garanya Adam alaihissalam. Dia diusir oleh Allah, fa innaka rajim, diusir dari jannah. Naam, karena tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, merasa lebih baik dari Adam alaihissalam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dan adapun Adam engkau ciptakan dari tanah. Bahan dasarnya itu lebih bagus saya, api dibandingkan tanah. Lebih keren. Untuk apa saya harus sujud kepada Adam? Nah, saya lebih mulia dari Adam. Saya lebih senior dari Adam. Ini orang-orang yang takabur, merasa senior. Karena sebelum Adam diciptakan, ini iblis, setan, ini sudah lama diciptakan oleh Allah. Iblis itu nenek moyangnya setan. Nah, setan itu dari satana. Segala sesuatu yang bangkang, durhaka, itu disebut setan, ya. Dari jenis apapun, dari jenis manusia, dari jenis binatang, ya. Setan. Nah, dan dinamakan iblis karena putus asa dari rahmat Allah. Iblis itu satu, nenek moyangnya setan. Nenek moyangnya manusia itu Nabi Adam alaihissalam. Baik. Ini nenek moyangnya setan itu dendamnya luar biasa kepada Adam alaihissalam. Bersumpah di hadapan Allah, ya, untuk menjerumuskan seluruh anak cucu Adam dan menjadi temannya nanti dan di dalam neraka jahanam. Segala upaya akan dijalani kalau syaitan, diantaranya dengan melambat-lambatkan taswif, nanti-nanti. Hadis yang sudah kita lalui ketika berupaya untuk melambatkan orang untuk bangun malam, ya. Setiap orang diikat oleh setan beberapa ikatan agar malas untuk bangun malam. Kemudian juga menjalankan amalan-amalan soleh, ya. Amalan-amalan soleh. Baik. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ini sholat tasbih, sholat sunnah yang tidak disyariatkan untuk jamaah. Nah, tidak disyariatkan untuk sholat jamaah. Ya. Baik. Sholat sunnah yang berjamaah itu sholat taraweh. Yang lainnya enggak ada jamaah. Nah, ahyanan kadang-kadang sholat malam jamaah. Baik. Ya, tidak boleh diacarakan acara sholat tasbih berjamaah. Tidak ada. Ini luar biasa keutamaannya. Menghapuskan dosa. Sampai diberikan yang paling ringan. Seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Nah, coba diamalkan, coba dipraktekkan. Inilah tujuan membaca kitab Terhib wa Terhib. Nah, ada anjuran-anjuran untuk dijalankan, ada ancaman-ancaman untuk dijauhi. Terhib, sholat tasbih sudah gampang, nggak ada yang perlu dihafalkan. Paling ya tasbih tahmidus apal, apalagi tonggoe masjid apal. Ini sesuatu yang sering dibaca keras-keras, ya. Terus apal lah. Nah, tinggal sekarang mempraktekkan. Kapan kira-kira kita bisa mempraktekkan ini? Nah, menjalankan sholat tasbih mumpung seurik. Mumpung kita masih hidup, mumpung masih sehat. Nah, kalau sudah sakit, nantinya tidak bisa sholat sambil berdiri, ya. Berbaring ya kurang nikmat. Nah, duduk ya kurang nikmat. Ya. Sholat itu ketika dijalankan dengan sempurna luar bisa nikmat, ya gerakan-gerakan sholat itu, sujudnya. Masya Allah. Baik. Mumpung sehat, mumpung masih hidup, cobalah dijalankan sekali. Mungkin niatannya wis seumur hidup sekali. Tapi mungkin pas setelah itu ada keinginan sholat lagi. Ya. Bisa tambah. Nah, sholat tasbih menghapuskan dosa-dosanya. Lihat ini. Tadi kita ulang-ulangi. Naam shaghirahu wa kabirahu, baik yang kecil maupun yang besar. Baik yang terang-terangan dijalankan maupun sembunyi-sembunyi. Naam. Baik. Baik yang lama maupun yang baru. Diampuni dosa-dosanya setelah menjalankan salat tasbih. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah fi sahihihi wa qala, Ibnu Huzaimah menyatakan dalam sahihnya, in shahhal khabar, kalau hadis ini sahih, fa inna fil qalbi, karena di dalam hati, min hadzal isnad syai', ada sesuatu masalah isnadnya, masalah sanadnya. Ini pernyataan Ibnu Huzaimah, ya, kalau memang hadis ini sahih. Tapi ada sesuatu ini dalam hatiku tentang sanad ini. Fadzakarahu, ya. Summa qala wa rawa Ibrahim bin Al-Hakam bin Aban an abihi an Ikrimah mursalan. Lam yadhkur Ibnu Abbas, tidak menyebutkan Ibnu Abbas langsung dari Ikrimah. Wa qala al-Hafidz wa rawahu Tabrani wa qala fi akhirih At-Tabrani juga meriwayatkan dan menyatakan di akhirnya, falau kanat dunubuka misla zabadil bahri, misla zabadil bahri, meskipun dosa-dosamu itu seperti buih di lautan, ya, meskipun banyak dosa-dosamu, nah, auram lin alijin, atau seperti kerikil yang bertumpuk-tumpuk, alij, ma taraka min ar-ramal wa dakhala ba'du fi ba'din, kerikil itu numpuk jadi satu saking banyaknya, sebanyak apapun dosamu, nam ghafarallahu lak, Allah akan ampuni dengan menjalankan salat tasbih, dengan menjalankan salat tasbih. Nam ini khan fidina zani wa azakumullah, dosa-dosa taib diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, tadi disebutkan dari Ikrimah mursalan, tidak menyebutkan Ibnu Abbas, dari Ikrimah langsung ke Rasulullah itu mursal, ya. Ikrimah itu seorang tabi'in. Nah, tabi'in kalau langsung qala Rasulullah beda zaman, tidak berjumpa yang mursal. Nah, ada satu generasi yang kemudian terlewati. Baik. Qala al-Hafidz wa qad ruwiya hadzal hadis min turukin katsirah. Hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan. Wa an jama'ati minas sahabah, dari jamaah para sahabat, banyak para sahabatnya. Wa amsalu hadis Ikrimah hadza, dan yang semisalnya hadis Ikrimah ini. Wa qad sahahu jama'a minhum al-Hafidz Abu Bakar al-Ajuri, dan yang mensahihkan hadis ini al-Hafidz Abu Bakar al-Ajuri, wa syekhuna Abu Muhammad Abdurrahim al-Misri, wa syekhuna al-Hafidz Abul Hasan al-Maqdisi rahimahumullah ta'ala. Wa qala Abu Bakar bin Abi Dawud sami'tu Abi yaqul laisa fi salati tasbih hadis sahih ghairi hadza, tidak ada tentang salat tasbih hadis yang sahih selain ini. Wa qala Muslim bin Hajjat rahimahullah ta'ala la yurwa fi hadzal hadis isnad ahsan min hadza, tidak diriwayatkan pada hadis ini sanad yang lebih baik dibandingkan ini, yakni isnad hadis Ikrimah an Ibni Abbas. Nah, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, ya. Sahih li ghairihi, juga disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Nah, di antara para ulama ada yang mendhaifkan hadis ini. Ya. Ada yang mendhaifkan hadis ini, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Nah, beliau yang membaifkan hadis ini. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ya. Beliau juga menganggap hadis ini dhaif sehingga tidak bisa untuk diamalkan karena dhaif dari sisi sanadnya dan juga dari sisi matannya. Tadi kita sebutkan karena ada duduk yang lama sebelum berdiri. Bangkit dari sujud yang kedua, duduk lama untuk membaca tasbih, takbir, tahmid 10 kali itu termasuk menyelisihi 6 dari sifat sholat Nabi yang biasanya. Ya. Baik. Syekh Muqbil rahimahullah ketika beliau ditanya tentang masalah hadis sholat tasbih ini, beliau menyatakan sahih, ya. Meskipun ada sifat sholat yang berbeda dengan sholat-sholat biasanya. Kalau hadisnya sahih, ya sahih. Ya. Mau diapakan? Kalau hadisnya sahih, maka bisa untuk diamalkan. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik, sehingga hadisnya sahih bisa untuk kita amalkan, baik sehari sekali, sepekan sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau paling tidak seumur hidup sekali pernah menjalankannya. Baik. Astagfirullah. Tidak punya. Waruya asiluka. Baik. Wa ruwiya an Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan, ini menggunakan sighatut tamrid biasanya dhaif ya, kalau menggunakan ruwiya diriwayatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas, ya am, wahai paman. Ini masih hadis yang sama ya. Rasulullah menyatakan kepada paman beliau Abbas. Abbas itu, Al-Abbas ini disebutkan beliau memiliki 10 anak laki-laki dan 3 anak perempuan ya, 13 anaknya beliau. Ya am, ala ahbuka, ala anfa'uka, ala asiluka. Tidakkah aku memberikan kepadamu? Tidakkah aku memberikan manfaat kepadamu? Tidakkah aku asiluka, menyambung silaturahmi, karena pamannya asiluka ya, menyambung kekerabatan denganmu? Qala, bala ya Rasulullah. Qala, fasalli arba'a raka'atin, sholatlah 4 rakaat. Taqra'u fi kulli rakaatin bi Fatihatil Kitab wa surah, bacalah di setiap rakaat dengan suratul Fatihah dan surat. Fa idan qadat al-qira'ah, kalau selesai qira'ah, faqul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah, 15 kali. Qabla an tarka, sebelum kamu rukuk, summarka, lalu rukuklah, fakulha asron, kemudian ucapkan 10. Summarfa roksaka, kemudian angkat kepalamu, fakulha asron, dan ucapkan 10. Summasjud, lalu sujudlah, fakulha asron, dan bacalah 10. Summarfa roksaka, fakulha asron, kemudian angkat kepalamu dan bacalah 10. Summasjud, fakulha asron, kemudian sujudlah dan bacalah 10. Sumarfa ra'saka faqula asran. Kemudian angkat kepalamu dan bacalah 10 qabla an taqum, sebelum kamu berdiri. Rakaat yang berikutnya. Ya. Fa dzalika 75 fi kulli raka'atin. Itu 75 dalam satu rakaat. Kasumi'atin fi arba'i rakaat, itu 300 dalam 4 rakaat. Walau kana ka misla ramlin 'alijin. Seandainya atau meskipun dosa-dosamu itu seperti 6 kerikil yang saling bertumpuk-tumpuk, ghafarahallah lak, Allah akan ampuni untukmu. Qala ya Rasulullah, wa man lam yastati yaquluha fi kulli yaumin. Ya Rasulullah, bagaimana orang yang tidak mampu membacanya setiap hari? Qala kulha fi jum'atin, bacalah setiap pekan sekali. Fa illam tastati faqula fi syahrin, jika tidak mampu bacalah sebulan sekali. Hatta qal faqulla fi sanatin, sampai belum menyatakan setahun sekali. Diriwayat ini enggak ada seumur hidup sekali. Nah, rawi Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Dharqutni wal Baihaqi wa qala kana Abdullah Ibnu Mubarak yaf'aluha. Dinukilkan para ulama yang mempraktikkan salat tasbih, Ibnu Mubarak beliau mengerjakannya. Wa tadawaluha as-salihun ba'du mim ba'din, dan tadawaluha terus-terusan, ya, orang-orang soleh sebagian dengan sebagian yang lainnya menjalankan salat tasbih ini. Wa fihi taqwiyatul hadis al-marfu, padanya ada penguatan hadis marfu intah. Wa qala Tirmidzi hadisun gharib min hadis Abi Rafi, summa qal wa qad ra'a Ibnu al-Mubarak wa ghairu wahid min ahli ilm salat at-tasbih. Ibnu Mubarak berpendapat, dan juga wa ghairu wahid min ahli ilm, lebih dari satu orang ulama itu berpendapat disyariatkannya, disunnahkan salat tasbih. Wa dzakaru al-fadla fihi, dan mereka menyebutkan keutamaan salat tasbih, ya, menghapuskan dosa-dosa. Nah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang terakhir, anna umma Sulaim ghadat ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya disebutkan di sini Ummu Sulaim berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalat, kemudian beliau menyatakan Ummu Sulaim, alimni kalimat aquluhunna fi salati, ajarkan kepadaku kalimat yang aku ucapkan pada sholatku, yang aku ucapkan di sholatku. 6. Kabbiri Allah asron, kata Rasulullah. Kabbiri, bertakbirlah, ucapkan Allahu Akbar 10 kali. Wasabbihi asron, dan bertasbihlah 10 kali. Wahmadihi asron, dan bertahmidlah 10 kali. Summa sallima syi'ti, kemudian sholatlah semaumu. Kemudian sholatlah semaumu. Naam. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun gharib. Wan Nasa'i wa Ibnu Huzaimah Wabnu Hibban fi sahihaihuma wal Hakim wa qala sahih ala syarti Muslim. Naam. Jadi yang terakhir ini dibawakan riwayat yang tadi dhaif dari Abu Rafi', kemudian yang pertama dari Ibnu Abbas. Naam. Baik. Kemudian ini dari Ummu Sulaim, dari Anas bin Malik, anna Ummu Sulaim qadat ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, di sini disebutkan 10. Enggak ada disebutkan 15, ya. Tidak ada disebutkan 15 bacaan baik yang dibaca di dalam salat. Ini salat-salat sunnah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, sehingga bisa dipraktekkan, bisa diamalkan. Naam, salatut tasbih taib. Dan dalam pembahasan berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan salatut taubah, ya, ini salat-salat sunnah yang mungkin belum kita kenal, belum pernah kita jalankan. Coba untuk kita mengenalnya, kemudian mencoba, kemudian kita untuk mengerjakannya. Setelah salat tasbih, kita akan datang salat taubah, nanti juga berikutnya salatul hajah. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yeah.